kasih menggelap di relung hati. Lepaskan angan mimpi, senda gurauan tiada lagi. Kemana kan ku cari lembut senyum kasih bidadari yang kini rahib entah di mana. Setia kemana berlabuh tepi yang tiada. Sekejap saja. Sekejap saja.